selamat sore Anda semua. Apa yang diucapkan janganlah dipungkiri, apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang, harus dipenuhi. Janji itu hutang, harus ditepati. Babila dipungkiri, merusak harga diri. Babila diingkari, akan dibawa mati. Janji itu hutang, harus dipenuhi. Janji itu hutang, harus ditepati. Ringan diucapkan, berat dalam tanggungan. Citra manusia ada dalam ucapan. Sebelum berjanji, baiknya difikirkan. Mengingkari janji, hilang kepercayaan. Apa yang diucapkan janganlah dipungkiri, apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang, harus dipenuhi. Janji itu ditepati. Ringan diucapkan, berat dalam tanggungan. Citra manusia ada dalam ucapan. Sebelum berjanji, baiknya difikirkan. Mengingkari janji, hilang kepercayaan. Apa yang diucapkan, janganlah dipungkiri. Apa yang diikrarkan, jangan ditarik lagi. Janji itu